sampai saat ini tak pernah ku rasakan rasa kasih sayang dari seseorang. Sewaktu akan datang rasa iri hatiku bila ku melihat insan yang berpadu. Bila hari itu datang, hari yang akan menjelang kebahagiaanku dengan seseorang. Rupanya malam ini bulan tersenyum padaku. Mungkin akan datang hari bahagia itu. Kebahagiaanku dengan seseorang. Rupanya malam ini bulan tersenyum padaku.